depan mata, terasa berat bagai diri terikat mimpi. Oh, oh. Ku ingin satu cerita mengantarku tidur, biar ku terlelap mimpikan hal yang indah. Lelah hati tertutupi, dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Dongeng sebelum tidur, mimpikan diriku, mimpikan yang indah. Dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Dongeng sebelum tidur, mimpikan diriku, mimpikan yang indah. Don't get